Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga dengan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat tetap berada di bulan yang agung, bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah. Dan kita sekarang sudah berada di hari ke-8 dari bulan tersebut. Ini artinya besok kita memasuki hari ke-9 dan lusa Idul Adha insyaallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Baru pertama kali dalam sejarah di tahun ini dan di bulan ini terjadi 3 kali khutbah secara berurutan dalam 3 hari. Di hari ini, hari Jumat, ada khutbah Jumat. Besok ada khutbah di Arafah saat jamaah haji wukuf di sana. Dan lusa ada khutbah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. 3 kali khutbah terjadi secara berurutan. Sekali lagi, ini baru pertama kali dalam sejarah. Tentu saja ini semakin menunjukkan kepada kita kemuliaan dan keagungan hari-hari ini, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh seperti sholat, kemudian shaum, sedekah, zikir kepada Allah Azza wa Jal, dan amalan-amalan lainnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, khusus untuk besok hari, hari yang ke-9, disyariatkan juga bagi kita untuk melakukan saum, saum Arafah. Tentu saja ada sebagian dari saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan saum sejak hari pertama dari bulan ini. Karena itu kepada segenap ikhwah semuanya, tolabah, diharapkan untuk bisa melaksanakannya. Sekalipun besok itu bertepatan dengan hari Sabtu, sekalipun besok bertepatan dengan hari Sabtu. Hadis yang di dalamnya memuat larangan untuk melaksanakan saum pada hari Sabtu, sebagian para ulama melemahkan hadis tersebut. Seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau melemahkan hadis itu. Namun ada juga yang lainnya yang mensahihkannya. Tetapi Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang pelaksanaan saum Arafah yang bertepatan dengan hari Sabtu. Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, tidak mengapa, saum di hari Sabtu jika memiliki sebab. Oleh karena itu, maka besok kita sama-sama melaksanakan saum insyaallah. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa saum Arafah adalah saum yang paling afdol dalam hitungan hari-hari. Dan soal keutamaannya pun sangat luar biasa, besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "As-siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saum di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jal agar dengannya dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang, setahun kemudian. Tentu ini keutamaan yang sangat besar sekali, tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakannya dan mengabaikannya. Dan pada dasarnya, amal soleh dalam bentuk apapun, termasuk saum Arafah, sekalipun saum sunnah, ada dua perkara yang kita harapkan darinya. Yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan amal saleh, secara khusus dengan amal-amal yang sunnah. Di antaranya adalah saum. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang paling afdol di antara amalan tatawu' adalah siam. Karena memang siam atau saum ini tidak kelihatan, berbeda dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Sampai dikatakan oleh beliau, la yadkhuluhu ar-riya, riya tidak dapat memasukinya. Jarang orang yang melakukan saum tatawu. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita harapkan adalah bahwa amalan sunnah yang kita kerjakan itu dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam amalan yang wajib. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa amalan-amalan wajib yang dikerjakannya setiap saat itu bagus, sempurna di sisi Allah Azza wa Jal. Ada kesempatan untuk kita dapat menyempurnakannya melalui amalan-amalan sunnah. Satu di antaranya adalah saum Arafah, yang insya Allah akan kita laksanakan sama-sama besok hari. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, at-tatawwu'u tukmilu bihi fara'id yaumal qiyamah. Hadis riwayat Abi Daud. Amalan-amalan sunnah, tukmilu bihi al-fara'id, akan dapat menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita harapkan perhatiannya dari seluruh ikhwah talabah bahwa besok insyaallah taala kita akan sama-sama melaksanakan saum Arafah. Nah, demikian kalimat singkat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.